atallahi summa yunkirunaha. Qala Muhammadun, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akharuna bal ma'na dhalika annahum ya'rifuna anna ma 'addadallahu ta'ala dhikrahu fi hadhihi surati minan ni'ami min 'indillahi wa anna allaha huwal mun'imu alaihim bidhalika walakinnahum yunkiruna dhalika fayaz'umuna annahum warithuhu an abaihim wa akhraja an mujahidin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha qala hiyal masakinu wal an'amu wa ma yurzaquna minha wa sarabilu minal hadidi wasiyabi ta'rifu hadha kuffaru Quraishin thumma tunkiruhu bi an taqula hadha kana li abaina fawarisna fawarrasu fawarasna iyyahu. Itu antum bunyinya gimana? Hah? Warasna. Iya, warasna iyyahu. Oh. Kalau dia ana fawarasuna iyyahu. Terus wa qala akharuna ma'na dhalika anna al-kufara idza qila lahum man razaqakum aqarru bi anna Allah huwa alladhi razaqahum thumma yunkiruna dhalika bi qawlihim ruziqna dhalika bi syafa'ati alihatina wa dhakara al-musannif rahimahullah ta'ala mithla hadha an Ali ibn Qutaybata wa huwa Abu Muhammadin Abdullah ibn Muslimin ibn Qutaybata ad-Dainuri qadi Misra An-Nahwiyyu al-Lughawiyyu sahibul musannafati al-badi'ati al-mufidati al-mukhtawiyati ala ulumin jammatin istaghala bi ba'dada wa sami'a al-haditha ala Ishaqa ibni Rahuyah wa tabaqatihi tuwfiya sanata 76 wa mi'ataini wa qala akharuna ma dhakarahu al-musannifu an auni bani abdillahi bani utaybata ibn mas'udin al-hudali abu abdillahi al-kufi az-zahidi rawa an abihi wa aishata wa bani abbasin wa anhu qatadatu wa abu az-zubairi wa anhu qatadatu wa abu az-zubairi wa az-zuhri wasaqahu ahmadu wa ibnu ma'inin qala al-bukhari mata ba'da al-ashrina wa mi'atin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha qala inkaruhum iyyaha ay yaqulu ar-rajulu laula fulanun ma kana kadha wa kadha wa laula fulanun ma usibtu kadha wa kadha ma asabtu kadha wa kadha Wakhtara Ibnu Jaririn al-qawla al-awwala wakhtara ghayruhu an al-ayata ta'ummu ma dhakarahu al-ulama'u fi ma'naha wa huwa sawabu wallahu a'lamu. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Jadi maksud dari musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab ini, beliau hendak menjelaskan wajibnya at-ta'addub, ya, beradab, ya, terkait rububiyah Allah dengan menjauhi lafaz-lafaz syirik, baik syirik khafi, semisal menisbatkan berbagai nikmat yang jelas-jelas itu dari Allah, dinisbatkan malah kepada selain Allah. Nah, yang demikian ini menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi paham sini ya, maksud tujuan dari musannif di sini. Ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala al-musannifu, Syekh musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, ini masih dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdullah ya. Qala Mujahidun ma maknahu, berkata Mujahid yang maknanya adalah wa huwa qaulur rajul, terkait ayat di atas itu adalah ucapan seseorang ya ketika dia mengatakan hadza mali, dia dapat nikmat kemudian dia mengatakan hadza mali, ini adalah hartaku, padahal itu dari Allah ya, ini adalah hartaku, waristuhu an abai, yang aku wariskan dari nenek moyangku, yang aku wariskan dari nenek moyangku. Wa qala Aun ibnu Abdullah, Aun bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud al-Hudali mengatakan, yaqulun, mereka mengatakan ketika mereka dapat nikmat mereka malah mengatakan laula fulan lam yakun kada, seandainya bukan karena fulan maka tidak terjadi begini begitu. Ya, wa qala ibnu Kutaybah yaqulun hadza bi syafa'ati alihatina. Dan kata Ibnu Kutaybah menafsirkan ayat mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, setelah mereka tahu ini rezeki dari Allah kemudian mereka mengatakan ini dengan sebab syafaat ya, sembahan-sembahan kami selain Allah. Naam, asy-syarhu. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, zakaral musannifu, musannif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan rahimahullah ma zakara ba'dul ulama fi makna. Beliau menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh sebagian ulama terkait makna ayat di atas. Ya, di surah An-Nahl ayat 83 itu. Beliau bawakan perkataan Aun ibn Abdullah, perkataan Jahid, perkataan Ibn Kutaybah. Ya, terkait makna ayat di atas. Wa qala Ibn Jarir di dalam tafsirnya At-Tabari mengatakan fa inna ahla ta'wil ikhtalaf. Ahla ta'wil di sini maksudnya apa? Ahlu tafsir. Bukan tahrif ya. Karena para ulama ahli tafsir ya, mereka ikhtalafu fil makna ya. Karena para ulama ahli tafsir mereka berbeda pendapat tentang apa makna dari ni'am bin ni'mah, dengan nikmat Allah tadi, yang mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Pada qara'an Sufyan, para ulama ya, Ibnu Jarir kemudian menyebutkan dari Sufyan An-Sudi, dari Imam As-Sudi, ya'rifuna ni'matallahi summa yungkirunaha, qala Muhammadun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengingkarinya. Ini berarti nikmat besar diutusnya Nabi. Wa qala akharun, para ulama yang lain mengatakan bal makna dalik, bahkan makna dari nikmat adalah annahum ya'rifuna annama addadallahu ta'ala zikrah fi hadhihi surati minan ni'am min indillah. Ya, yang lain menyatakan bahwasanya mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah yang Allah sebutkan di surah ini. Ya, di surah An-Nahl ini. Ya, nikmat hewan ternak, ya, nikmat hujan dan seterusnya. Yang dari sisi Allah, wa annallahu wahal mun'im 'alaihim. Allah lah yang memberikan nikmat kepada mereka bidzalik, akan hal ini. Lakinnahum yunkiruna dzalika, namun mereka mengingkari hal tersebut, fa yazumuna annahum warisuhu an abaihim. Dan mereka mengklaim bahwasanya mereka itu mendapatkan nikmat-nikmat tadi karena dapat warisan, mereka mewarisi dari ya, nenek moyang mereka atau bapak-bapak mereka. Wa akhraja al-Mujahidin, dan beliau yaitu Al-Imam Ibn Jarir mengeluarkan sebuah riwayat dari Mujahid dari kalangan tabi'in, muridnya Ibn Abbas ya, terkait makna ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, hiya al-masakin. Ya. Yaitu itu adalah masakin. Masakin di sini masakin, bukan masakin. Jamak, kalau masakin jamak dari miskin. Ini masakin ya, maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal. Yaitu masakin, tempat-tempat tinggal. Wal an'amu, binatang-binatang ternak. Wa ma yurzaquna minha, dan hal apa aja yang mereka, dan hal-hal yang mereka diberikan rezeki dari situ. Ya. Wasarawilu minal hadidi, wasarabilu minal hadidi. Ya. Baju besi. Baju dari besi. Ya, wasiyabi, pakaian. Ta'rifu hadza kuffaru Quraisy, yang orang kufar Quraisy mengetahui nikmat ini. Ya, karena ya Quraisy itu dihukumi muannas ya, maka pakai tak mudoroahnya tak taknis. Baik. Summa tunkiruhu, kemudian mereka mengingkarinya. Ya, bi antaqulu, dengan mereka mengatakan hadza kana li abaina fa warasuna iyahu. Ini dari nenek moyang kami. Kalau dia itu apa? Fa warasnahu, ya. Maka kami mewariskannya ya dari nenek moyang kami. Ya. Kalau dia itu anhum apa? Iyahu. Iyahu. Waqala akharun, para ulama yang lain mengatakan makna dzalik, maknanya dari mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, annal kufara idza qila lahum ma razaqakum man razaqakum, kalau orang kafir ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, aqarru, mereka mengakui bi annallahu wa alladzi razaqahum, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya. Tsumma yunkiruna dzalika biqaulihim. Namun mereka mengingkarinya dengan perkataan mereka, ruziqna dzalika bi syafaati alihatina. Nah, itu perkataan tadi siapa yang terakhir, Ibnu Qutaibah ya. Namun kita diberikan rezeki dengan sebab syafaat nenek moyang apa sembahan-sembahan kami. Musyrikin Quraisy kan begitu, ketika mereka beribadah kepada berhala mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la ya'duruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna innallah. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat, mudarat mereka, dan mereka mengatakan berhala-berhala kami adalah syafaat kami, pemberi syafaat kami, juru pemberi syafaat kami di sisi Allah. Sekarang pertanyaan begini. Memangnya musyrikin beriman sama akhirat? Sama surga neraka beriman enggak? Lihat di surat-surat Makkiyah di awal-awal juz 30 tuh paling banyak. Justru di situ takrir penetapan tentang hari kiamat. Kenapa? Karena musyrikin enggak beriman sama kiamat. Kebanyakan mereka demikian. Idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat, idza syamsu kuwirat, al-qari'ah mal qari'ah. Kan begitu. Ya, amma yatasaaluna an-naba'il 'adzim. Itu akhir idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu di juz 30 itu surat-surat Makkiyah semua. Surat-surat Makkiyah ini ialah yang banyak berbicara tentang hari kiamat. Kenapa demikian? Karena mayoritas musyrikin gak beriman sama hari kiamat. Lah, kok gak beriman sama hari kiamat, terus mereka menjadikan orang-orang soleh yang mereka ibadahi sebagai juru pemberi syafaat mereka di sisi Allah. Pemberi syafaat di mana hari kiamat? Bukan. Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Faidul Arba yang kita pernah baca di sini menjelaskan bahwa memberi syafaat yang dimaksud oleh orang-orang Quraisy yang mereka inginkan dari peribadatan kepada orang-orang saleh yang mereka sembah adalah memberi syafaat di dunia dengan diberikan rezeki. Maka segala kelapangan rezeki yang didapatkan oleh kufar Quraisy, ya, mereka klaim ini dengan sebab syafaat dari berhala-berhala kami. Ya, yang mereka memintakan kepada Allah agar diberikan kelapangan hidup rezeki untuk mereka di dunia. Nah, ini maknanya demikian. Paham sini ya? Baik. Mana lagi tadi? Wa dzakara al-musannif, dan musannif rahimahullah taala menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mithla hadza an Ibnu Qutaibah. Tafsir dari nikmat Allah yang tadi yaitu syafaat, kemudian mereka mengingkarinya dengan mereka mengatakan ini diberikan rezeki karena syafaat. Ya, berhala-berhala kami itu disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keterangan ini dari Al-Imam Ibnu Qutaibah. Qutaibah. Wa huwa Ibnu Abi Qutaibah itu siapa? Wa huwa Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainawi. Ya, qadi Misra. Seorang qadi yang ada di Mesir, al-Hafidh beliau. Ya. Taib. Beliau adalah al-Hafidh. Kalau disebut al-Hafidh bukan Hafidh seperti zaman sekarang hafal Quran tok. Namun dia hafal hadis, ya. Dia piawai dalam ilmu tarikh, fikih dan seterusnya. Nah, An-Nahwi Al-Lughawi. Ya, seorang pakar nahwu, pakar bahasa Arab, sahibul musannafat, ya, pengarang kitab-kitab karya-karya yang badi'ati al-mufidati. Ya, pengarang kitab-kitab yang sangat bagus, yang bermanfaat, al-muhtawiyati ala ulumi jammatin. Ya, yang mencakup banyak ilmu. Washtagola istagola bi Baghdad. Beliau sibuk, arti aktifnya di Baghdad. Wasami al haditha ala Ishaq ibni Rahawai atau Rahuyah, boleh dibaca demikian. Dan beliau mendengar hadis dari ya dari Ishaq bin Rahawai. Kalau ulama alinahu bacanya Rahawai. Kalau ulama hadis mereka membaca Rahuyah. Ya, mereka membenci membaca Waih. Ulama hadis. Karena ulama hadis mengatakan Waih nama setan. Ya. Itu diterangkan oleh ya Al-Hafidz Ibnu Hajar ataupun oleh As-Suyuti di Tadribur Rawi. Nama Ishaq Ibnu Rahuyah atau Rahawai. Ya. Karena kan gundul ya. Ini kan gundul. Antum bisa baca dua-duanya kan? Rahawai, lihat tuh hurufnya. Ya, ra ada alif, ha, wa, ya, ha. Boleh dibaca Rahuyah, bisa kan? Boleh dibaca Rahawaihi. Nah, bisa juga. Sama seperti Sibawaih. Nanti dia mabni al-kasr. Ja'a Sibawaihi, ra'aitu Sibawaihi, maratu bi Sibawaihi. Nah. Baik. Walau juga ada yang mengatakan kalimat-kalimat seperti ini ghairu munsharif ya. Ja'a Sibawaihi ya. Ja'a Sibawaihi, maratu bi Sibawaiha. Begitu ya. Nah. Ulul alam. Sob. Yang kuat itu mabni al-kasr. Baik. Wa tabaqatihi. Ya. Yang beliau satu tabaqat dengan Ishaq Ibnu Rahawai atau Rahuyah. Ya. Siapa ini? Imam Ibnu Qutaibah. Wa tufiya sanata 76 wa 200, dan beliau wafat pada tahun 276 Hijriah rahimahullah ta'ala. Ya. Wa qala akharun, ulama yang lain mengatakan madza qarahul musannif an Aun ibn Abdullah ibn Utaibah an ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudali. Ya. Ya, dan yang disebutkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab keterangan ayat tadi dari Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Hudali. Ya. Kalau Aun bin Abdullah mengatakan apa? Yaquluna laula fulan lam yakun kadza wa kadza. Seandainya bukan karena fulan tentu tidak akan terjadi begini begitu. Ya. Abdullah Al-Kufi Az-Zahid an abihi an Aisyah an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas wa anhu Qatadah. Dan juga ini dari Qatadah Abu Zubair Az-Zuhri wasaqahu Ahmad, disiqahkan oleh Ahmad mengenai ya Imam Aun ini. Wa Ibn Ma'in disiqahkan pula oleh Imam Ibn Ma'in. Wa qala Bukhari, Imam Bukhari mengatakan tentang ya Aun mata ba'dal 20 wa 100. Ya. Beliau wafat kata Imam Al-Bukhari pada tahun 120 Hijriah. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha inkaruhum iyyaha ayyaqula ar-rajulu laula fulan ma kada ma kana kada wa kada wa laula fulan ma asabtu kada wa kada. Ya. Maknanya apa? Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, itu pengingkaran mereka iyyaha atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Dengan seorang mengatakan seandainya bukan karena fulan tidak akan terjadi begini begitu. Kalau tidak bukan karena fulan tentu akan ma'asabtu kada wa kada. Ya. Aku tidak akan begini begitu. Bakhtar Ibn Jarir, Ibn Jarir memilih pendapat al-qaula al-awwal. Pendapat yang pertama. Yaitu apa? Muhammad. Ibn Jarir kan menyebutkan makna yang pertama apa? Muhammad. Nikmat Allah yaitu Muhammad. Kemudian mereka mengingkarinya dengan kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqtar ghairuh, sedangkan para ulama yang lain memilih al-annal ayata, ayat tadi ta'ummu ma dzakarahul ulama. Ayat tadi mencakup seluruh apa yang disebutkan ulama terkait nikmat Allah. Fi ma'nahu wa huwa ashab, terkait maknanya dan yang tepat wallahu a'lam. Naam, fadhol. Bismillah. Qala syarih rahimahullahu taala. Qauluhu qala mujahidun huwa syaikhut tafsiri al-Imamu Rabbani Mujahid ibn Jabri al-Makki Maula Bani Mahzumin yaqulu araftu al-Qur'ana ala ibni Abbasin. Bentar ya. Terus salasa marratin. Bentar. Aqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu fima nazalat wa kaifa ma'naha tuwfiya sanataini wa mi'atin walahu salasun wa samanuna sanatan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala Abu al-Abbasi ba'da hadisi Zaid ibn Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala asbaha man min ibadi mu'minun bi wa kafirun al-haditha faqad taqaddama wa hadha kathirun fil kitabi wa sunnati yazummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusriku bihi qala ba'du salafi huwa qaqulihim kanat arrihu tayyibatan wal malahu hadiqan anahu dzalika ya wal mallahu pada tahdidnya ya wal mallahu hadiqan anahu dzalika mimma huwa jarin alal alsinati kasirin syarhun qauluhu waqala abul abbasi huwa syaikhul islami ahmad ibn abdul halimi ibnu abdus salami ibnu taimiyata al imamul jalilu ba'da hadisi Zaid ibn Khalidin qad taqaddama fi babi ma ja'a fil istisqa'i bil anwa'i qala wa hadha kathirun minal kitabi wa sunnati yadhummu subhanahu may yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusriku bihi qala ba'du salafi huwa qaqalihim kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan wa nahu dhalika mimma huwa jarin ala al-sinati kasirin intaha faqalamu syaihil islami yadullu ala anna hukma hadihil ayata amun ayati pak ayat oh ya anna hukma hadihil ayati amun fi man nasabal an-ni'ama an-ni'ama ila ghairillahi alladhi an'ama biha wa asnada asbabaha ila ghairi asbabaha ila ghairihi kama huwa madhkurun fi kalamil mufassirina al madhkuru ba'duhu huna qala shaykhuna rahimahullahu ta'ala wa fihi ijtima'u diddina fil qalbi wa tasmiyatu hadzal kalamu inkaron lin ni'mati wa tasmiyatu hadzal kalami inkaron lin ni'mati habis ya habis ya kan di bab entar qala Mujahid mengatakan wahwa syekhut tafsir, imam tafsir, imam Mujahid ini ya, Mujahid bin Jabr al-Makki taib, imam Rabbani maula Bani Makhzum, bekas budak Bani Makhzum ya. Ini kemarin ingat gak pak kisah dialog antara Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya, ketika beliau heran kok yang menjadi kodi, yang menjadi ulama di setiap negeri semua bekas budak. Kok bekas budak semua? Ya, di negeri Yaman, Taus bekas budak, semua bekas budak semua. Iya. Jadi kalau maula itu bekas budak. Yaqulu aradtul Qur'an. Nah, Mujahid mengatakan aradtul Qur'an ala Ibnu Abbas. Saya pernah menyodorkan bacaan Qur'an saya di hadapan Ibnu Abbas marratin, sampai beberapa kali dalam riwayat yang lain 3 kali. Aqifuhu inda kulli ayatin, dan aku berhenti pada setiap ayat. Ya. Wa as'aluhu fi ma nazalat. Kemudian aku bertanya, ya, terkait ayat ini. Kaifa maknaha? Berapa maknanya? Maknanya gimana? Ini bantahan terhadap kaum Mufawwidhah. Perhatikan ya, riwayat yang sahih, riwayat yang sahih ini dari Mujahid, ini bantahan terhadap Mufawwidhah. Dari aspek mana bantahan terhadap Mufawwidhah? Kan Mujahid menyodorkan bacaan Quran kepada Ibn Abbas sampai 3 kali. Di setiap ayat dia selalu berhenti. Dia selalu berhenti di setiap ayat bertanya kepada Ibn Abbas, apa maknanya? Apa maknanya? Apa maknanya? Ya, dan Ibn Abbas selalu menjelaskan ini maknanya apa, ini maknanya apa, ini maknanya apa. Mufawwidhah, tahu Mufawwidhah? Orang-orang yang menyerahkan ayat bukan cuman kaifiat sifat-sifat Allah, tetapi juga makna sifat. Kan kalau di sunnah menyerahkan kepada Allah kaifiat, bagaimana bentuk hakikat sifat Allah tersebut, sedangkan maknanya ditetapkan oleh Ahlus Sunnah di isbat. Nah, Mufawwidhah enggak, dan ini enggak mungkin kalau Mujahid berpemahaman dengan pemahaman Mufawwidhah, dia bertanya kepada Ibn Abbas setiap ayat. Pasti dia akan berhenti, udah enggak perlu nanya lagi. Karena dia akan meyakini ini enggak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Ibn Abbas kalau berpemahaman Mufawwidhah tentu tidak akan menjelaskan semua ayat. Ya enggak? Tapi barakallahu fikum. Ya. Tufiya sanatas natain wa mi'atin. Yang beliau wafat pada tahun 102 Hijriah. Walau salasun wa samanun. Beliau berumur 83 tahun. Ya. Sanatan rahimahullah taala. Qala musannif, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan ya riwayat lagi berikutnya. Qala Abdul Abbas. Abdul Abbas ini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam. Ya. Ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fi. Ya. Setelah membawakan hadis ya, Zaid bin Khalid yang sudah berlalu, sudah lewat. Ya. Yang disebutkan di situ innallaha ta'ala qala, Allah taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Wa kafirun bil kawaqib, yang itu kan. Ya. Pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman padaku dan yang lain kufur kepada bintang-bintang. Masih ingat gak hadis itu? Ya. Kan disebutkan ilahnya kenapa? Ya, waman qala mutir nabika da wa kada, kan waktu itu pagi-pagi hujan. Ya. Siapa yang mengatakan kata Allah dalam hadis kudsi kita diturunkan hujan bin ya birahmatillah wa fadlih, karena rahmat dan karunia Allah. Inilah yang mu'minun bi wa kafirun bil kawaqib. Ya, itulah yang beriman padaku kata Allah. Namun siapa yang mengatakan butir nabi nau ikada wa kada, dinisbatkan. Namun siapa yang mengatakan kami diturunkan hujan karena bintang ini bintang itu, nah itulah yang beriman kepada bintang-bintang, kafir kepadaku kata Allah. Paham sini enggak? Menisbatkan nikmat pada selain Allah. Ya. Waqad taqaddama. Wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah yazumu subhanahu wa yudifa in'amahu ila ghairi wa yusyriku bihi. Kata Ibn Taimiyah, dan ini banyak sekali terdapat di Al-Quran maupun Sunnah, Allah mencela orang-orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbatkan ya, nikmat-nikmat kepada selain Allah. Oh ya syirik bi, dan dia syirik pada Allah. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan huwa ka qaulihim, itu seperti ucapan mereka ya, seperti ucapan-ucapan musyrik dulu, kanatir rihu tayyibah. Ya. Ini anginnya bagus ini. Karena ini mereka ucapkan, kan mereka dapat nikmat di atas bahtera, di atas perahu, di atas kapal, aman. Padahal ini kan nikmat dari Allah ya, tapi mereka nisbahkan nikmat tersebut pada angin. Arihu tayyibah. Kana trihu tayyibatan. Ini karena anginnya bagus. Wal malahu, sedangkan malah juru kemudinya apa kalau di perahu kapal? Nahkoda. Ya, wal malahu hadzikon. Dan sedangkan nahkodanya ini jago. Lihat, nisbatkan nikmat. Nah, itu kepada selain Allah. Wa nahwi dzalik, dan misalnya mimma huwa jarin ala alsinati katsirin. Yang ini banyak ya terjadi, terlontar lewat dari ucapan orang-orang. Orang-orang banyak. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa qawluhu qala Abdul Abbas, yaitu Abdul Abbas itu adalah Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdissalam. Ini bapaknya Ibn Taimiyah adalah ulama, kakeknya adalah ulama. Ya, apa nama kitab yang tiga-tiganya bersekutu di sini? Sebutkan nama kitab Ibnu Taimiyah yang bapaknya, kakeknya ikut juga. Artinya kakeknya duluan nulis kitab, disyarah oleh anaknya, kemudian diberikan penjelasan lagi oleh cucunya. Ibn Abi Salam menulis kitab, kemudian disyarah oleh anaknya Abdul Halim, kemudian dijelaskan lagi oleh cucunya Ahmad, yang kita kenal dengan Ibn Taimiyah. Apa nama kitabnya? Ustaz Jumakir. Tahu enggak? Itu kitabnya namanya Al-Musawwadah. Al-Musawwadah fi Usul Fiqh. Hah? Al-Musawwadah dalam ilmu usul fikih. Ya, barakallahu fikum. Ba'da hadis Zaid bin Khalid, setelah menyampaikan hadis Zaid bin Khalid yang lalu, yang sudah lewat, fi babi maja'a fil istisqa bil anwa, terkait tentang larangan ya minta hujan kepada bintang-bintang, qala Ibnu Taimiyah mengatakan wa hadza katsirun fil kitab was sunnah. Ini banyak sekali di Quran dan Sunnah. Yadzumu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelak, man yudi fa'in amahu, yaitu orang-orang yang menisbatkan, menyandarkan nikmat-nikmatnya, ila ghairihi, kepada selainnya, kepada selain Allah. Wa yusyriku bihi, mereka akhirnya syirik kepada Allah. Wa qala ba'du salafi kakuhuwa kakaulihim, sebagian salaf mengatakan, ini seperti ucapan mereka ketika mengingkari nikmat aman di atas bahtera, di tengah lautan, kanat tirihu thayyibah. Oh, ini karena anginnya enak, anginnya cakep. Wal malahu hadikon, nah, karena nahkodanya jago. Ya. Hah? Kalau di depannya ada alhamdulillah. Kalau di depannya ada alhamdulillah, ya berarti udah, berarti dipuji Allah. Atau pakai summa. Ya, ini alhamdulillah. Summa kanat tirihu thayyibah. Nah. Semal malahu hadik. Semal malahu hadikon. Ya. Wanahu zalik mimma huwa jarin ala alsinatin katsirin. Dan yang lainnya yang ini sering terlontar banyak orang, di lisan banyak orang. Wa kalamu Syekhul Islam dan ucapan Syekhul Islam di atas, ya dulu ala anna hukma hadil ayati, menunjukkan bahwa hukum ayat ini amun, adalah umum, fi man nasaba ni'am, ya, itu adalah umum, ya, terkait orang-orang, tentang orang-orang yang menisbatkan nikmat-nikmat ila ghairillah, kepada selain Allah, alladhi an'ama biha, ya, yang Allah telah berikan nikmat-nikmat tersebut, wa asnada asbabaha, dan dia sandarkan sebab-sebabnya ala ila ghairihi, kepada selain Allah, kama huwa mazkurun fi kalamil mufassirin, sebagaimana ini telah disebutkan di kitab-kitab ya, tafsir, ulama-ulama ahli tafsir, al mazkuru ba'duhu huna, yang disebutkan sebagiannya di sini, atau boleh kita baca al mazkuri kalamil mufassirin, ya, itu boleh kita baca demikian, fi kalamil mufassirin al madhkuri ba'duhu, tapi ba'duhu tetap, ya, apa irobnya ba'duhu, berarti naibul fa'il. Qala syekhuna, syekhuna di sini berarti siapa maksud Syekh Abdurrahman bin Hasan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fihi istima'u diddain fil qalb, ya. Nah, di sini di dalam ayat ini terdapat dua hal yang saling bertentangan di kalbu. Tasmiyatu hadzal kalam ingkaran lin nikmati. Ya, dan ucapan seperti ini juga ingkar nikmat. Lihat di bab 40. Ya. Babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan andad, tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya, ya. Nah, jadi korelasi bab ini dengan kitab tauhid untuk menjaga atau untuk berhati-hati dari kesyirikan dalam lafaz-lafaz, walaupun si pelakunya, orang yang mengucapkannya, enggak bermaksud dengan ucapannya tadi. Ya, Allah berfirman, wala tajalu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Abbas fil ayati. Ya. Kata Ibnu Abbas terkait ayat ini, al andad huwa asyirku akhfa min dabibin namli. Ya. Al andad itu adalah kesyirikan yang lebih samar. Ya. Andad di sini adalah kesyirikan yang dia lebih samar dari apa? Dari ya. Dari Nabi bin Nabal, dari langkah semut. Ala safatin sauda'ah, yang berjalan di atas batu yang hitam. Ya. Fi dzulmatil lail, di dalam kegelapan malam. Wa huwa an taqula, yaitu anda mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi hidup engkau wahai fulan, atau wahai hayatiki. Antum ada fulan atau fulanah? Fulan atau fulanah? Enggak, saya masih bacain matan. Saya masih bacain matan itu. Nah, kalau di syarah andad mislun al-mislu an-naziru. Andad di situ adalah al-misl, yang serupa, an-nadhir, padanan. Ya. Waja'lun niddi lillah, dan menjadikan nid, tandingan bagi Allah, huwa sarfu anwa'il ibadah, itu memalingkan berbagai jenis ibadah, au syai'in minha, atau sebagian dari ibadah, li ghairillah. Ya. Dia berikan kepada selain Allah. Ya. Kahali abadatil awsan, seperti keadaan abadah para penyembah awsan berhala, alladzina ya'takiduna fi man da'wahu wa rajauhu. Ya. Baik. Yang mereka meyakini, ya, terkait dari berhala-berhala yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka berharap kepadanya, annahu yanfa'uhum, bahwasanya berhala-berhala tersebut bisa memberikan manfaat untuk mereka, wa yadfa'u anhum, dapat mencegah dari mereka segala macam keburukan, wa yashfa'u lahum, memberikan syafaat untuk mereka. Wa hadhil ayatu fi siyaqi qawlihi ta'ala, ayat ini terkait konteks firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, wahai manusia, beribadalah kepada kalian pada Rabb kalian dan yang telah menciptakan kalian, dan ya, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasyah, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Ya. Wassama'a bina'a, dan langit sebagai atapnya. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan kami turunkan air hujan dari atas. Fa akhraja bihi minas samarat, yang dengannya itu mengeluarkan buah-buahan dari tanah, pohonnya subur. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Maka janganlah kalian menjadikan andada, tandingan bagi Allah, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, fi tafsirihi, terkait dalam tafsirnya, qala Abu Aliyah, kata Abu Aliyah, fala taj'alu lillahi andada ay udala'a wa syuraka'a. Ya. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, suroka, ya, udahlah, tandingan-tandingan sekutu-sekutu. Kata Rabi ibnu Anas, wa Qatadatu wasudi wa Abu Malik wa Ismail ibnu Abi Ad. Ya, wahakada qala, demikian pula inilah yang diucapkan oleh Rabi bin Anas, Qatadah dan Sudi, Abu Malik, Ismail bin Abi Khalid. Wa qala ibnu Abbas, ibnu Abbas mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan, ya, anda tandingan bagi Allah, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ai la tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun. Minal andad allati la tanfa, ya, janganlah kalian menyekutukan Allah ya, sedikit pun dengan tandingan-tandingan yang sama sekali enggak bermanfaat. La tadurru, yang enggak memberikan mudarat. Wa antum ta'lamu, dalam keadaan kalian mengetahuinya, annahu la rabbalakum yarzuqukum ghairuhu. Bahwa tidak ada Rabb bagi kalian yang memberikan rezeki kepada kalian selainnya, selain Allah. Waqad alimtum, dan kalian pun telah mengetahui, annalladzi yad'ukum ar-rusulu, bahwa apa yang didakwakan oleh Rasul kepada kalian, ilaih min tauhidihi huwal haqqul ladzi la syakka fi. Ya. Bahwa apa yang diserukan, didakwakan oleh Rasul, yang diajak oleh Rasul kepada kalian itu adalah tauhid, ya, ajaran Allah yang benar yang tidak diragukan. Wakadzalika qala Qatadah, demikian pula Qatadah mengatakan, wa an Qatadah tawa mujahidin, dari Qatadah dari mujahid, terkait ayat fala taj'alu lillahi andadan qala akifaa minar rijali, ya, yaitu akifa, ya, tandingan-tandingan dari kalangan pria, yuti'unahum fi maksiatillah, yang kalian taati mereka dalam bermaksiat pada Allah. Qala Ibnu Zaid, kata Ibnu Zaid, al-andad al-aliha allati yaja'aluha ma'ahu. Andad adalah sembahan-sembahan selain Allah yang mereka jadikan sebagai sesembahan di samping Allah. Wa ja'alulaha mithla ma ja'alulah. Ya. Dan mereka menjadikan apa-apa untuk hal-hal yang diberikan kepada berhala tadi seperti yang mereka jadikan peribadatan untuk Allah. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, fala taj'alu lillahi andada qala asbaha. Kata Ibnu Abbas, janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah, yaitu yang serupa dengannya. Qala Mujahid, kata Mujahid, terkait ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, qala, kata Mujahid, ta'lamuna annahu ilahun wahid. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya dia adalah ilah yang esa. Wahidun fit Taurati wal Injil. Yang dia Maha Esa, yang sudah ada di Taurat dan Injil. Nah, wa dzakara hadisan, dan beliau pun menyebutkan sebuah hadis, fi makna hadhil ayati al-karimati, terkait makna ayat ini, wa huwa ma fi musnadil muslim, yaitu hadis yang terdapat dalam musnad, ya, afwan, Imam Ahmad, bukan Imam Muslim, anil Haris al-Ash'ari, dari Haris al-Ash'ari, anna nabiyallahi, bahwasanya nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimatin ayya'mala bihinna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Yahya bin Zakaria, ya, dengan 5 kalimat agar dia mengamalkannya. Wa ayya'mura bani Israila ayya'malu bihinna wa annahu kada ayyubti'a biha. Ya. Supaya menyuruh Bani Israel agar mereka mengamalkannya, dan supaya dia hampir saja, ya, hampir-hampir dia lambat melakukannya. Wa annahu kada ayyubti abiha. Faqala lahu Isa, maka Isa bin alaihissalam mengatakan, innaka qad umirta bi khamsi kalimatin, engkau kan diperintahkan terkait 5 kalimat, anta amala bihinna, engkau mesti mengamalkannya. Wa ta'mura Bani Israel, dan engkau perintahkan Bani Israel, ya, ayya amalu bihinna, agar mengamalkan 5 kandungan tadi. Type cukup kali ya. Ada banyak ini. Hah? Iya, tapi masih panjang. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.